Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah salafuna as-salih, pendahulu kita yang salih, bin sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, wa man ba'dahum min ahli hadis, dan para ulama sepeninggal mereka, at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Waman ba'dahum, mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mempelajari kitabullah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quranul Karim qira'atan wa tafsiran, mempelajari Al-Quranul Karim baik dari sisi qira'ah, dari sisi tafsir, yakni fahmu ma'ani ayatillahi azza wa jal. Dan mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mengamalkan Al-Quranul Karim dan mendakwahkan Al-Quranul Karim, karena mereka sangat memahami fadail hadal kitab. Mereka sangat memahami keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada Al-Quranul Karim wa Ahlul Quran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau tentang fadail hadal kitab wa fadailu ahli hadal kitab. Dan mereka para salafuna as-salih senantiasa mengingat tentang fadail-fadail tersebut, fadilah-fadilah tersebut, sehingga mereka tetap dalam kesemangatan di dalam mempelajari Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, insyaallah ta'ala akan kita sebutkan min fadailil Quran. Maka di antara fadail Al-Quran adalah bahwa sahibuhu, sahibu hadal Quran atau sahibul Quran, ahlul Quran, adalah sekolongan orang yang mana siapapun boleh berangan-angan menjadi seperti dirinya. Siapapun boleh berangan-angan untuk mendapatkan keutamaan seperti keutamaan yang ada padanya. Berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang diperoleh mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi tsnatain. Tidaklah diperbolehkan hasad melainkan kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu Allahu fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Pertama adalah seorang yang Allah Ta'ala beri kepadanya harta, lalu ia habiskan hartanya dalam perkara yang hak. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan al-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia yaqdi biha, dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahihain. Dalam lafaz yang lainnya yang ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dari hadis sahabat yang lain Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Lafaznya adalah wa rajulun atahu Allahul kitaba wa qama bihi ana al-lail. Orang yang boleh kita berangan-angan menjadi sepertinya adalah, salah satunya adalah seorang yang atahullahu al-kitab. Orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya al-kitab. Allah ajari atau mendapatkan ilmu dari Allah, yaitu ilmu kitabullah. Wa qama bihi ana al-lail. Kemudian ia tegak dengannya. Ia tegak dengannya di tengah malamnya. Wa inda al-Bukhari min hadits Abu Hurairah, dalam lafaz yang lainnya, dalam riwayat Abu Hurairah fi sahih al-Bukhari, fi sahih al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh seorang itu hasad kecuali kepada dua orang, rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kepada seorang pun melainkan kepada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang 'allamahullahu al-Qur'an, seorang yang Allah Ta'ala ajari dia Al-Qur'an, fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian ia terus membacanya baik di malamnya ataupun di siang harinya. Fa sami'ahu jarun lahu, maka tetangganya mendengar bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan di rumahnya. Faqala, maka tetangga tadi mengatakan, ya laitani utitu mislama utiya fulan. Duhai, andai kata, duhai kiranya Allah Ta'ala memberikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepada fulan. Naam. Fa'amiltu mislama ya'mal, sehingga aku bisa beramal seperti amalan fulan. Wa rajulun, yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fil haq. Yang kedua adalah seorang yang mendapatkan harta lalu ia infakkan pada perkara yang hak. Faqala rajulun, maka ada orang yang mengatakan melihat keadaan orang tersebut, ya laitali mithlu ma utiya fulan, tuhai kiranya aku memiliki seperti apa yang dimiliki fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, sehingga aku bisa beramal seperti ia, seperti dirinya. Nah, ini beberapa lafaz yang menunjukkan tentang keutamaan Sahibul Quran, Ahlul Quran, di mana diperbolehkan siapapun untuk berangan-angan mendapatkan kenikmatan seperti yang ia dapatkan. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, beliau menyebutkan tentang permasalahan hasad dan orang-orang yang memiliki sifat hasad, membagi-bagi tentang hasad dan para pelaku atau para atau orang-orang yang memiliki sifat hasad. Kata beliau, wasinfun akhar idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsud. Ada segolongan orang yang memiliki sifat hasad, namun hasad dia ya tidak sampai kepada sikap menginginkan hilangnya nikmat pada orang yang ia hasad kepadanya. Ya. Jadi hasad bertingkat-tingkat, maka ada segolongan orang yang memiliki sifat hasad, akan tapi apa? Hasadnya tidak sampai menginginkan nikmat pada orang yang ia hasad kepadanya itu hilang darinya. Nah. Bal yas'a fi iktisabi mithla fadailih. Namun ia hanya menginginkan agar Allah Ta'ala memberikan kepadanya seperti yang diperoleh fulan, seperti keutamaan yang telah diperoleh si fulan. Wa yatamanna an yakuna mithlahu, ingin berangan-angan seperti diri orang yang ia hasad kepadanya. Ya. Tidak ingin agar keutamaan yang dimiliki oleh fulan tadi hilang darinya. Ya. Fa in kanatil fadail dunyawiyah fala khaira fi dzalik. Ya. Apabila perkara yang ia angankan itu adalah semata-mata perkara dunia, fala khaira fi dzalik, maka angan-angan tadi tidak ada kebaikannya sama sekali. La khaira fi dzalik. Ya. Yakni fi tamanni kama, yaitu angan-angan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Ketika keluar Qarun dari rumahnya, maka orang-orang yang menginginkan kemewahan dunia mengatakan ketika itu, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya. Allah sebutkan tentang angan-angan yang ada pada orang-orang yang melihat kekayaan Qarun. Ya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Nah, ini angan-angan yang tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Mengangankan sesuatu yang bersifat apa? Duniawiyah. Wa in kanat fadail diniyah fa huwa hasan. Adapun angan-angan atau cita-cita yang sifatnya adalah fadilah diniyah, keutamaan yang berkaitan dengan agama, ya, fa huwa hasan. Maka angan-angan tadi, cita-cita tadi adalah perkara yang baik. Wa qad tamanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan agar menjadi seorang yang mendapatkan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pada paragraf berikutnya Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan atau menyebutkan hadis ini, ya. Menyebutkan hadis ini, hadis la hasada illa fi tsnatain, ya. Kata beliau, hasad yang dimaksudkan dalam hadis ini itulah yang diistilahkan dengan ghibtah, ya. Ghibtah. Baik. Wa samaha an-nabiy alaihi salatu wassalam hasadan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini dengan istilah apa? Hasad. Min babul isti'arah. Karena hanya sekedar meminjam istilah saja. Bukan hasad yang kita pahami, ya, sebagai akhlak yang jelek, ya. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tadi adalah apa? Al-ghibtah. Ya, hanya saja Allah Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz hasad, meminjam istilah saja. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fil fawaid. Naam. Tapi insyaAllah cukup saja, kita cukupkan tadi dengan ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, bahwa apa yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan keutamaan dari Al-Quran wa Ahlul Quran. Dan insyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan, ya, fadilah-fadilah yang lain pada kesempatan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala, agar kita selalu terjaga semangat kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim qira'atan wa tadabbura ma'ani ayatillah subhanahu wa ta'ala fi. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran qira'ah kitab atau buku Aisar. Nah, di mana kita telah sampai pada jilid 3 kalau tidak salah. Ya, jilid 3 dari buku Aisar. Sebagai pengingat, ya. Sebelum kita melanjutkan, bahwa jilid 3 adalah apa? Jilid yang khusus membahas tentang hukum-hukum, ya, tentang apa? Ahkam, ya, tentang hukum-hukum di dalam bacaan Quran. Nah, pelajaran juz 3 dimulai dengan pembahasan hukum al, ya, pembahasan tentang hukum al. Di mana al yaitu al ta'rif, ya, al yang masuk ke dalam kalimat-kalimat isim, ya, itu terkadang dibaca dengan jelas izhar, misalkan al-qamar, ya, terkadang dibaca dengan hukum idgham, di mana lamnya dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, ya, seperti misalkan al masuk ke dalam kata syamsun, ya, menjadi asy-syamsu, ya, lam tidak lagi terbaca, namun dileburkan kepada huruf selanjutnya. Nah, itulah dua hukum yang dialami oleh al-ta'rif. Apa saja? Idhar dan idgham. Ya. Idhar qamari dan idgham syamsi. Baik. Huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi dua terkait dengan hukum al. Ya. Ada huruf-huruf qamariyah, ada huruf-huruf syamsiyah. Ya. Apa huruf qamariyah itu? Huruf-huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang mana al dibaca dengan jelas ketika bertemu dengannya. Ya. Baik. Adapun huruf-huruf syamsiyah adalah apa? Huruf-huruf yang mana al diidghamkan ke dalamnya, ya. Ya, saat al ketemu dengan huruf-huruf tersebut. Baik. Jumlahnya sama. Ya. Huruf qamariyah 14, huruf syamsiyah juga 14. Nah. Baik. Kita juga menyebutkan dalam pertemuan yang lalu kenapa al dibaca dengan idhar ketika bertemu dengan huruf qamariyah. Ya. Apa sebabnya? Karena letak makhraj al atau lam dan makhraj huruf-huruf qamariyah itu saling berjauhan. Ya. Itu sebabnya. Ya, kita ambil contoh. Ya. Al bertemu dengan qaf. Al-qamar, ya. Coba antum baca al-qamar. Al-qamar. Ya. Bandingkan atau antum perhatikan letak makhraj lam dan qaf. Saling berjauhan atau saling berdekatan? Berjauhan, ya. Lam di tepi lidah depan, al qaf di pangkal lidah. Dan demikian hubungan antara huruf-huruf qamariyah dengan lam makhrajnya adalah saling berjauhan, ya. Bila ada huruf sukun bertemu dengan huruf-huruf yang letak makhrajnya berjauhan, maka pada ghalibnya dibaca dengan idhar, ya. Pada umumnya dibaca dengan idhar, ya. Sebaliknya, apabila suatu huruf disukun lalu yang berikutnya adalah apa? Huruf-huruf dengan makhraj yang berdekatan, maka ghalibnya pada umumnya dialami oleh huruf sukun tadi apa? Hukum idgham, ya. Hukum idgham, ya. Kalau berdekatan apalagi satu makhraj, ya, maka akan dialami hukum idgham. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Tayyib. Kemudian berikutnya kita masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin, ya. Yang dibahas dalam hukum nun sukun dan tanwin juga seputar apakah nun sukun itu dibaca idhar atau idgham, ya, sama. Jadi namanya atau pembahasan hukum-hukum itu terkait dengan apakah dibaca idhar atau idgham, ya. Nun sukun kapan dibaca idhar dan kapan dibaca idgham. Nah. Dan untuk nun sukun dan tanwin ini hukumnya bukan hanya dua, ya. Ada idhar, ada idgham, dan ada yang lain, ya. Baik, untuk al ada dua. Al qamariyah, al syamsiyah, yaitu al yang mengalami idhar dan al yang mengalami apa? Idgham. Sedangkan untuk nun sukun ada idhar, ada idgham, dan ada halah bainal idhar wal idgham. Ada keadaan di antara idhar dan idgham, ya. Ini untuk nun. Tayyib. Dan tanwin. Tayyib. Kenapa tanwin dimasukkan dalam pembahasan nun sukun? Kenapa? Kenapa tanwin juga diikutkan pembahasan hukumnya pada pembahasan hukum nun sukun? Jadi kalau dibahas nun sukun pasti akan dilanjutkan, ya, nun sukun dan tanwin. Ya, kenapa? Karena memang tanwin adalah apa? Bunyi nun sukun. Suara pada tanwin adalah seperti suara pada nun sukun, tamaman, sama persis. Ya. Sehingga hukum yang dialami oleh tanwin, ya, adalah hukum yang dialami oleh nun sukun. Nah, apa bedanya nun sukun dan tanwin? Kalau kesamaannya adalah apa? Suaranya. Ya. Suara tanwin berasal dari makhraj nun sukun, persis sama. Nah, bedanya apa? Dalam rosem, dalam tulisan. Ya. Kalau nun sukun berupa huruf, ya. Nun sukun berupa apa? Huruf. Kalau tanwin bukan huruf, hanya tanda saja, ya, seperti harokat, ya, hanya tanda saja. Apalagi bedanya nun sukun dan tanwin, apalagi kalau nun sukun bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di tengah kalimat, dan bisa di awal, tidak ada. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Adapun tanwin adalah selalu di akhir. Tidak ada tanwin letaknya di tengah-tengah kalimah. Ya. Apalagi bedanya nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu terbaca saat waqaf dan wasol. Kalau tanwin hanya terbaca saat wasol. Ya. Misalkan baitun. Baitun, kalau wasol kan dibaca baitun, ya. Kalau waqaf bait, tanwinnya tidak dibaca. Nah, itulah perbedaan nun sukun dan tanwin. Jadi hukum tanwin terjadi saat wasol. Nah, saat waqaf tidak ada yang dialami oleh tanwin. Nah, pada pelajaran yang lalu kita telah masuk pembahasan izhar, ya. Pembahasan izhar, nun sukun dan tanwin. Nah, yaitu mulai halaman 75, ya, pelajaran ke-60 dan 61. Nah, kesimpulannya bahwa nun sukun atau tanwin mengalami izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf tenggorokan. Baik. Kita ambil contoh-contoh, ya. Bacaan izhar nun sukun pada halaman 75, ya, di awal pelajaran 60, ya. Ya. Taib an asri, coba dibaca. An asri. Nun sukun dibaca izhar karena bertemu dengan hamzah. Min hauli. Nun sukun bertemu dengan ha, ya, dibaca izhar. An'amtu. Min ghairi. Ya, tadi ketemu dengan ain, lalu yang berikutnya ketemu dengan ghain. Tunhauna. Nun sukun bertemu ha. Min khairin. Ya, nun sukun bertemu kha. Ya. Jadi nun sukun bila bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan hamzah, lalu ha, ain, ghain, ha, kha, ya. Atau dengan urutan yang sesuai dengan makhrajnya, hamzah, ha, kemudian ain, wal ha, ghain, dan kha, maka dibaca nun dengan izhar. Apa makna izhar? Yakni membaca nun sukun dari makhrajnya, ya. Membaca nun sukun jelas dari makhrajnya. An, mana makhraj nun? Ujung lidah dengan gusi. An, ya. Tidak dilepaskan atau dipindahkan dari makhraj asli dari nun, ya. Juga makna izhar adalah tidak memanjangkan gunnah. An, coba. Cukup. Jangan sampai dilebihkan ukuran gunnahnya. Contoh yang kurang tepat, an asri. Ya, ini contoh yang kurang tepat. Walaupun lidah tepat pada makhraj, namun berlebihan dalam memberikan gunnah. Ya. Baik. Dan sebaliknya, hendaknya kita juga tidak menghilangkan atau mengurangi ukuran gunnah. Ya. Baik. Walaupun, ya, nun dibaca dengan idhar bukan berarti apa? Kita hilangkan atau kita kurangi kadar gunnah yang menjadi haknya, ya. contoh yang benar an asri, ada gunnah yang memang kadar itu adalah hak dari nun yang dibaca idhar an, ya an asri, ya tidak kita kurangi haknya dengan kita putus sebelum sempurna, ya gunnah yang menjadi hak bagi nun yang dibaca idhar, contohnya an asri, ya an asri ini diputus namanya, ya belum sempurna mengalir, ya nun, ya sampai pada kadar yang semestinya, ya sudah kita putus suaranya. Baik, ini kurang lebih yang terkait dengan bacaan idhar. Lalu kita masuk pada pelajaran atau hukum yang berikutnya, yaitu ikhfa. Ya. Silakan dibuka halaman 77. Ya, halaman 77. Baik. Secara bahasa, ikhfa artinya apa? Baik, ikhfa itu berasal dari fi'il apa? Akhfa. Yukhfi, ikhfa'an, membaca dengan samar. Ya. Membaca dengan samar. Menjadikan sesuatu yang jelas menjadi samar. Ikhfa. Baik. Nun dibaca dengan samar. Berarti tidak lagi dibaca dengan makhraj aslinya. Contoh suara nun yang samar, ini contohnya. Contoh yang lain lagi, ang. Contoh yang lain lagi, yo. Ini semuanya nun yang samar. Ya, dikatakan samar kenapa? Tidak lagi ujung lidah menempel pada gusi. Di mana letaknya? Tergantung dari huruf yang ditemui. Tergantung dari makhraj huruf-huruf ikhfa yang dia temui. Ya. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Ya. Hampir semuanya adalah huruf-huruf lidah. Ya. Huruf ikhfa semuanya 15. 14 di antaranya adalah huruf dari lidah. Satu dari bibir. Baik. Dan letak dari huruf-huruf lidah ini, ya, beragam, tersebar pada makhraj yang berbeda, ya, ta, fa, ya, kemudian apa lagi, jim, dal, zal, zai, sin, shin, kaf, ya, ini huruf lidah, fa huruf bibir, ya, baik. Pada pelajaran 62 ada 10 huruf yang kita mulai untuk belajar ikhfa, ya, nun sukun dan tanwin. Baik, coba sebutkan huruf-huruf yang 10 pada pelajaran 62. Ta. Lalu apa lagi? Sa. Terus jim. Dal. Zal. Zai. Sin. Shin. Fa. Kaf. Nah, inilah huruf-huruf ikhfa yang 10. Nah, ada 15, berarti yang 5 ya belum disebutkan, ada di pelajaran 63. Ya. Baik. Nah, nun sukun saat bertemu dengan huruf-huruf ini, ya, maka tidak lagi ujung lidah menempel pada gusi. Kemana? Ya, diposisikan untuk bersiap melafadzkan huruf-huruf tadi. Baik ta ataupun fa, jim dan seterusnya. Sehingga suara dari nun yang samar itu nanti akan beragam, ya, sesuai dengan huruf-huruf apa yang jatuh setelahnya. Nah, coba kita baca contoh-contoh bacaan ikhfa saja, ya, pada pelajaran 62. Nah, mantaba qau. Ya, masih ingat makhraj huruf ta? Mana kira-kira? Ujung lidah pada pangkal gigi seri atas. Maka letakkan ujung lidah, ya, mendekati saja, ya. Jangan pada apa? Pada makhraj ta. Kalau letaknya di makhraj ta, namanya idgham lebur nunnya ke ta atta ya. Namun mendekati saja al. Lalu setelah itu gunnahnya disempurnakan, panjangkan anta anta man taba. Begian. Jadi nunnya samar dan gunnahnya panjang. Manthuran manthuran. Di mana letak mahruz fa? Di ujung lidah dengan ujung gigi. Maka kurang lebih kita menyiapkan melafatkan fa ya. Yunjihi. Ya, bersiap tengah lidah menempel pada makhraj jim. Yun hampir saja. Hampir nempel. Andadan. Min zikrin. Baik. Suara dari nun yang samar itu ya, ketika bertemu dengan ta, kemudian fa, jim, dal dan zal berbagi. Berbagi menjadi dua. Ya. Berbagi ya menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama suara itu adalah suara hidung ya. Suara pangkal hidung itulah dengung dan bagian yang berikutnya adalah pada mulut ya. Paham? Lain dengan apa? Nun yang dibaca jelas. Maka lidah menempel pada gusi namun suaranya langsung memusat murni lewat mana? Hidung. Ya, coba. An. Tidak ada yang tersisa dari suara itu di mulut. Bunyinya, buktinya apa? Ketika hidung kita tidak lancar ya, rapat misalkan, mampat, maka suara akan berhenti. An tidak bisa lanjut. Karena apa? Hanya lubang hidung saja yang bisa dilewati oleh suara nun. Mulut enggak bisa ya melewatkan suara. Adapun nun yang samar maka suaranya masih berbagi dengan mulut ya. Di mana kalau umpama hidung kita tersumbat ya, suara masih bisa kita dengar ya. Masih bisa kita menyuarakan nun yang samar ya. Misalkan anta coba. Ya. Coba saja. Kita apa? Ya kita hambat suara pada hidung coba. Anta. Dirapatkan betul. Anta. Masih bisa lewat tidak? Hah? Masih bisa ya. Kalau enggak bisa berarti ini masih belum samar ya. Anta. Ini rapat sekali. Anta. Kalau masih apa? Masih bisa jalan berarti masih belum berbagi suaranya. Ya. Kenapa enggak berbagi? Mungkin saja ujung lidah masih nempel di gusi. At. At. Atau yang menempel bukan ujung lidah namun pangkalnya. Ang. Ya. Ingat ya, tidak semua nun yang samar itu bunyinya ang ya. NG tidak. Tapi menyesuaikan apa? Makhraj huruf-huruf yang setelahnya. Baik. Akan datang nanti ya, suara nun sukun yang bunyinya seperti NG persis ya, ang ya. Baik, coba kita lanjutkan dulu. Naam. Coba kita lompat dulu sedikit ya, halaman 78. Contoh halaman yang sampingnya. Ya, halaman sampingnya persis. Naam, yang tengah itu. Contoh bacaan ikhfa nun sukun bertemu dengan za, zai, sin, shin, fa dan kaf. Ya. Lanjut. Ya. Coba dibaca ya. Anzalna. Ya, ini juga suaranya berbagi. Ya. Anzalna. Ansaukum. Zai dan sin makhrajnya di ujung lidah menempel pada gigi seri bawah. Nah, berarti nun sukun yang menyamar, yang disamarkan saat bertemu dengan zai dan sa dan sin dengan memposisikan lidah menyiapkan atau bersiap melafadzkan zai dan sin. Az, az, az. Nah, hampir saja. Baik. Contoh ketiga, bertemu dengan shin. Ansha'tum. Ansha'tum. Posisinya pada posisi yang sangat dekat dengan shin dan memungkinkan adanya gunnah. Paham? Posisikan lidah mendekati makhraj shin dan memungkinkan muncul gunnah. Ansha'tum. Nah, ini juga masih berbagi. Suaranya masih ber. Nun bertemu fa. Anfaqtum. Nah, fa huruf lidah atau bibir? Bibir. Posisikan bibir bawah siap melafadzkan apa? Fa. Sambil kita mendengungkan atau mendatangkan suara dengung. Coba di perhatikan gerakan bibir. Jadi suara sekitar itu di sekitar ya bibir bawah yang siap melekat pada gigi seri atas. Tekan dengung tapi sam ya pelafatan fa. Ya. Anzaqatum. Baik. Suara berkata memusat pada hidung. Ansat Ansaqatu Ansaqatu. Masih berbagi. Baik. Antara mulut dengan dengan hidung. Terakhir dengan kaf. Nah. Baik. Coba ingat-ingat di mana makhraj huruf kaf. Di mana? Lidahnya pangkal atau ujung? Lidahnya pangkal atau ujung? Pangkal tenggorokan. Angkal, angkal lidah, lidah bagian pangkal. Ya. Jadi ini semua huruf-huruf ikhfa adalah huruf lidah, kecuali apa? Fa. Ya. Kalau tenggorokan, hukumnya apa? Idhar. Ya. Jadi kaf letak makhrajnya adalah pangkal lidah. Coba ka, ka. Nah. Sekarang bunyikan nun sukun. Ya, yang samar dengan cara mendekatkan lidah pada posisi makhraj kaf. Munculkan dengung dan siapkan lidah melafadzkan kaf. Nah, caranya adalah dengan menempelkan bagian belakang. Pangkal lidah kita dekatkan, kita lekatkan ke langit-langit, ya. Pangkal lidah yang mendekati makhraj kaf. Angka, coba. Angka. Angka. Ya, baca contoh pada halaman 78. Tangkilan. Tangkilan. Tangkilan. Ya. Jadi lidah jelas tidak lagi menempel pada gusi, ya. Gunnah ada, ya. Dengung masih ada, ya. Kemudian bahkan apa? Bertambah ukurannya panjang, sempurna. Tang, ya. Baik. Nah, pertanyaannya suara gunnah itu memusat pada hidung atau berbagi dengan mulut? Memusat di hidung. Memusat di hidung. Ya tamahhab fil khayshum, ya. Murni terpusat suaranya pada hidung. Nah, demikian. Ya, coba kita baca. Tangkilan. ya. Kita tutup dulu. Ya, setelah rapat coba banyak baca tangkilan. Ya, yang masih mengalir suaranya berarti belum sempurna ikhfa-nya. Harusnya berhenti. Tangkilan berhenti. Karena apa? Memusat pada hidung. Tak, ya, tidak bisa berjalan suaranya, karena jalannya tertutup, ya, dan tidak ada jalan alternatif yang lain. Ya. Berbeda dengan huruf-huruf ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, fa. Baik. Difahami? Nah, dan demikianlah yang disebutkan oleh para ulama atau di antara mereka. Ya, para ahli tajwid, bahwa untuk huruf kaf maka nun yang samar suaranya memusap pada hidung. Ya, demikian pula nanti nun bertemu dengan kaf. Ya. Adapun nun yang bertemu dengan huruf yang selainnya maka suaranya berbagi. Ketemu dengan jim, ya, jangan sampai suaranya memusap di apa? Di hidung. Ya, masih berbagi. Jangan sampai apa? Menempel kuat tengah lidah ke langit-langit, misalkan berbunyi NY yun jihi, tidak yun, ini kurang tepat yun, ya, tapi masih berbagi yun jihi, ya, ketemu jim, ketemu shin, jangan sampai melekat kuat bagian tengah lidah sampai menghilangkan suara di mulut, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, insyaallah ta'ala, ini mukaddimah pelajaran ikhfa. Insyaallah nanti kita lanjutkan membaca contoh-contoh halaman atau pelajaran 62 dan pelajaran berikutnya ba'da ada'i shalah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah.